lihatlah alam yang tersergam indah, unggas berterbangan, awan berada, semuanya memuji Allah. Mari adik-adikku, pujilah Allah. Lihatlah alam yang tersergam indah, unggas berterbangan, awan berada, semuanya memuji Allah. Lautan terdampar luas, segala pujian hanya baginya. Mari kita memuji kebesaran Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Segala pujian hanya baginya. Lautan terdampar luas, ikan-ikan di lautan. Ya Allah.